بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, para tulab dan talibat al-ilm yang saya hormati, alhamdulillah, sebuah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa menziarahi akhi al-fadil Ustaz Abi Abdullah Abdurrahman Mubarak ala wajhil khas, menziarahi ikhwani wa akhwati para tulabul ilm dan talibat di tempat yang agung dan mulia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala pertama menjadikan ziarah ini ikhlasan lahu, kemudian menjadikannya dalam timbangan amal saleh di sisinya. Allahumma amin. Semoga apa yang telah dilakukan oleh saudara saya, apa yang diperbuat oleh segenap asatidah ikhwani wa akhwati di markas ini, dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai amal soleh yang besar dalam tabungan di sisinya. Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, tidak ada keraguan pada masing-masing kita jikalau nasihat itu adalah agama kita sendiri. Nasihat adalah agama kita sendiri, sehingga kita berkebutuhan yang bersifat darurat padanya. Berkebutuhan yang bersifat darurat terhadap nasihat itu. Siapapun dia, barakallahu fikum. Apalagi kalau kita menyelami tentang diri kita sebagai al-insan, akan lebih menanamkan lagi bahwa memang nasihat itu dimanapun kita berada, setinggi apapun level kita dalam ilmu dan ketaatan, akan tetap berada dalam kebutuhan yang bersifat darurat terhadap nasihat barakallahu fikum. Sekali lagi, bahwa nasihat itu adalah agama kita. Agar jangan sampai suatu hari dan suatu saat seseorang memposisikan dirinya lebih dari nasihat, lebih tinggi kedudukannya dari nasihat barakallahu fikum. Jangan sampai suatu saat dan suatu hari kita merasa tidak butuh kepada nasihat tersebut. Allahu Jalla wa Ala telah menjelaskan dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah tentang hakikat kita sebagai manusia. Di antara susunan dari organ tubuh kita, selain telinga, kemudian mata, kaki, tangan, ada susunan dari organ tubuh kita itu yang disebut dengan al-hawa wa nafs, yaitu hawa. An-nafs nafsu, yang kita semuanya mengetahui bahwa al-hawa pada diri kita sendiri itu sering membelokkan kita dari jalan yang lurus kepada kebengkokan. Sering menggiring al-hawa ini dari jalan yang terang benderang menuju kegelapan. Dari jalan yang sudah jelas untuk kemudian meninggalkannya. Sehingga sungguh betapa bahaya besar menimpa seseorang. Betapa besar sebuah bahaya hidup menimpa seseorang apabila dia ditunggangi oleh al-hawa. Ini adalah susunan dalam penciptaan manusia, adanya hawa. Yang jikalau tidak mendapatkan sebuah anugerah besar di dalam hidup, maka akan berat baginya untuk bisa mengalahkan, bisa mengerem segala apa yang dimaukan oleh al-hawa. Yang kedua, Allahu Jalla wa Ala menciptakan makhluk yang namanya al-insan dan menitipkan padanya sifat-sifat. Sangat jarang seseorang hamba untuk kemudian bisa bebas lepas, kalaupun suatu anugerah yang diberikan mungkin padanya terkadang satu dibanding sekian puluhan orang untuk mendapatkannya. Pada diri manusia itu terdapat sifat-sifat yang sangat berbahaya. Jikalau tidak dilakukan pelurusan, pembenaran, tidak kemudian dilakukan perbaikan, akan membahayakan perjalanan dari manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Barakallah. Sifat-sifat yang sangat jelek dan buruk. Sehingga apapun kebaikan yang kira-kira muncul pada manusia itu bukan dari dirinya. Namun murni itu adalah karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Misalkan salah satu contoh yang disebutkan sifat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah Jalla wa Ala menawarkan amanat kepada manusia, menawarkan amanat kepada makhluk yang besar, langit, bumi, gunung. Amanat faraid, kewajiban-kewajiban di dalam hidup. Yang kalau dikerjakan akan berpahala, kalau ditinggalkan akan berakibat hukuman dan dosa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makhluk yang besar, langit, bumi, gunung, menolak. Tidak sanggup untuk memikul itu. Maka Allah Jalla wa'ala menawarkan, menyodorkan kepada manusia. Ternyata mereka yang punya kesanggupan. Allah Jalla wa'ala menyebutkan sifat pembawa amanat dari Allah Jalla wa'ala. Innahu kana zaluman jahula. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya dia ay al-insan yang akan membawa amanat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Di antara sifat yang dibawa oleh insan di dalam hidup ini. Zalum, jahul. Sangat zalim di dalam hidup. Dan sangat bodoh, kata Allah Jalla wa'ala. Zalum, jahul. Belum lagi tentang sifat-sifat yang lain. Sifat hasad. Sifat angkuh, sombong. Ujub. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semuanya ada pada diri al-insan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka atas dasar dua hal ini, maka kita akan bisa mengatakan, aduhai, betapa butuhnya saya di dalam hidup ini akan adanya selalu nasihat yang akan mengingatkan, yang akan membimbing, yang akan menitipkan hal-hal yang baik untuk bisa melawan hawa nafsu, melawan barakallahu fikum sifat-sifat yang jelek dan buruk yang ada pada diri kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita tidak akan bisa selamat dari ini semua. Kecuali harus ada upaya, usaha konkret dalam hidup kita. Untuk kemudian menuju kebaikan hidup. Harus ada upaya dan usaha. Yang kedua, harus adanya hidayah dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harus adanya hidayah dan taufik dari Allah Jalla fi'ula. Usaha yang kita lakukan, upaya yang kita kerjakan, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub ibn Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Jalla wa ala mengatakan, ya ibadi, kullukum dalun illa man hadaituhu. Kata Allah Jalla wa'ala, wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah dhal. Illa man hadaituhu. Kecuali orang-orang yang aku telah berikan kepadanya hidayah. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Memerintahkan kita berupaya, berusaha. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Fastahduni. Mintalah. Mintalah oleh kalian hidayah kepadaku. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk memintanya kepadanya. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyebutkan, kalau kalian berupaya, memintanya, ahdikum, aku akan memberikan hidayah itu kepada kalian. Sebuah upaya hidup yang kita lakukan, meminta kepada Allah Jalla wa'ala, agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa hidayah itu sesuatu yang sangat mahal. Sesuatu yang sangat bergengsi di dalam hidup. Bagaimana tidak ahibbati fillah? Kita disambut oleh hidayah untuk berjalan di atas jalannya yang lurus. Kapan? Padahal kita meminta untuk berjalan di atas hidayah, dijalankan di atas hidayah yang lurus dari mulai kita mengenal sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Berlalu masa kecil, masuk masa balik, masih. Berlalu kita terus meminta, meminta, meminta. Sampai pada akhirnya ada yang umur 20 tahun, ada yang umur 30 tahun, mungkin 50 tahun. Baru dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baru dikabulkan. Diberikan petunjuk untuk kemudian dia berjalan kepada jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus. Tapi kapan mulai dia meminta kepada Allah Jalla wa'ala? Begitu mahal barakallahu fikum. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam hadis kudsinya, fastahduni. Kalian meminta. Meminta barakallahu fikum petunjuk. Bilisan, dengan lisan kita. Yang kedua, ada upaya dan usaha yang kita lakukan. Ada kemauan yang kita buktikan di dalam hidup. Untuk kita menjadi orang yang lurus di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Doa masalah. Atau doa ibadah. Meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Jalla wa Ala memberikan janji kepada siapapun untuk kemudian memberikannya petunjuk barakallahu fikum. Ini artinya bahwa hawa nafsu dan sifat-sifat yang dimiliki oleh insan apabila dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hawa nafsunya akan bisa dia kendalikan. Akan bisa dia rem. Namun dia tidak akan pernah mampu untuk menafikan dirinya dari hawa nafsu. Tidak mungkin. Hidayah itu bukan menafikannya. Tetapi bisa mengalahkan rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa tidak menutup kemungkinan suatu saat, suatu ketika hawa nafsu itu akan tampil. Menjadi qaid, menjadi pemandu kita, menjadi tujuan, dan seterusnya. Disinilah letak nasihat di dalam hidup kita. Disinilah keberadaan nasihat dalam hidup kita barakallahu fikum. Yang itu menjadi agama kita. Sehingga jangan sampai ada suatu ketika, suatu saat masa berlalu bahwa kita ini sudah tidak butuh lagi terhadap nasihat. Jangan sampai suatu saat dan suatu ketika bahwa nasihat itu tidak berarti buat kita. Jangan sampai suatu saat dan suatu ketika bahwa kita memposisikan diri di atas nasihat rahimani wa rahimakumullah. Ini kerusakan. Ini malapetaka. Mara bahaya yang kita buka di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah. Masih pada ayat atau hadis sahabat Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis qudsi. Kata Allah Jalla wa'ala, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Innakum tukhti'una billayli wan nahar. Wa ana aghfiru dhunuba fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan demi kesalahan di malam hari dan juga di siang hari. Kata Allah Jalla fi'ula, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam hari dan siang hari. Kata Allah Jalla wa'ala, wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Saya ini adalah pengampun dosa semuanya. Maka mintalah kalian ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Subhanallah. Hadis ini menyadarkan kita bahwa kita tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Lalu apa dibimbingkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kesalahan itu tidak melahirkan kesalahan? Agar kesalahan itu tidak berakibat buruk pada diri kita dan tidak mempengaruhi hidayah yang sudah kita terima dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dengannya pula kita akan bisa mengerem kekuasaan hawa nafsu pada diri kita dan munculnya sifat-sifat yang berbahaya. Maka tidak ada langkah dan cara yang dibimbingkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali kesalahan, kekeliruan, dan dosa itu harus kita tutup dengan meminta ampun kepada Allah. Beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah, ini adalah sebuah perjuangan yang di dalam hidup. Kita berat untuk kita bisa berjalan seorang diri. Melihat musuh yang begitu berat dari dalam diri kita dan juga dari luar diri kita. Disinilah letaknya saudara kita yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita, yang akan menitipkan nasihat-nasihat. Wejangan-wejangan rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita berada dalam kebaikan selalu. Walaupun kita terjatuh di dalam noda-noda dosa, ada saudara kita yang melemparkan tali, yang melemparkan kainnya, atau mungkin yang melemparkan tangannya untuk menyelamatkan kita rahimani wa rahimakumullah dari kesalahan dan kekeliruan itu. Barakallahu. Jangan sampai suatu hari dan suatu saat seseorang menganggap dirinya tidak butuh lagi kepada nasihat. Jangan sampai suatu saat dan suatu hari menganggap dirinya lebih tinggi dari nasihat. Hafidhani wa hafidhakumullah ujami'an. Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui hadis kudsi ini mengingatkan tentang jati diri kita sebagai hamba yang akan bisa terjatuh kapan saja pada kekurangan, kesalahan, kekeliruan, aib, karena termasuk dari organ susunan tubuh kita ini adalah al-hawa, adanya hawa nafsu. Kemudian sifat-sifat yang dititipkan yang dengan nyalah kita harus berupaya untuk memperbaiki, meluruskannya, membimbing, mengarahkannya sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat-sifat itu adalah sifat yang jelek dan buruk yang kalau terus kita bawa maka akan membahayakan kita. Kalaupun kita berupaya untuk memperbaikinya, tetap kita dalam ancaman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum, disinilah letaknya keberadaan nasihat di dalam hidup kita. Sebagaimana keberadaan saudara kita yang baik, yang bagus, yang akan siap membimbing, mengarahkan kita kepada kebaikan demi kebaikan barakallahu fikum. Mari kita dengarkan apa kata Allah Jalla wa'ala. Di saat kemudian menyebutkan tentang khosarah, kerugian di dalam hidup. Kita semuanya tahu, di dalam surat Al-Asr, Allah Jalla wa'ala mengingatkan akan kedudukan at-tawasau. Saling ingat mengingatkan, saling pesan berpesan, saling nasihat menasihati. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Asr, wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa aminu salihat, wa tawasaw bilhaqi, wa tawasaw bisabar. Kata Allah Jalla wa'ala demi masa, sesungguhnya semua jenis yang namanya insan dalam kerugian. Allahu Akbar. Allahu Jalla wa'ala yang menyebutkan demikian. Siapa yang keluar dari pengecualian ini? Allahu Jalla wa'ala sebutkan orang yang berupaya menyempurnakan dirinya dan orang yang berupaya menyempurnakan orang lain. Dia berupaya menyempurnakan dirinya bil imani wal amali soleh, dengan iman dan amal kesolehan yang ada pada dirinya. Dia sempurnakan dirinya, dia perbaiki dirinya, dia lawan gejolak hawa nafsunya dengan iman dan amal soleh. Sifat-sifat yang buruk dia luruskan dengan iman dan amal soleh, menyempurnakan dirinya. Namun ini tidak cukup. Dia harus ada upaya, ada usaha untuk kemudian menyempurnakan orang lain. Mengingatkan, membimbing, mendakwahkan, mengarahkan, barakallahu fikum. Dari dirinya dia mendapatkan nilai, dari ketika dia membuka kebaikan kepada orang lain, Allahu Jalla wa'ala menambah kebaikan yang ada pada dirinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya bahwa siapapun yang tidak mau menerima kebaikan dari saudaranya, maka dia berada dalam kerugian barakallahu fikum. Kebaikan yang kita maksud adalah ajakan, bimbingan, arahan, nasihat dari saudaranya. Ketika dia tidak mengambilnya, maka barakallahu fikum khasarah, kerugian yang menyertai dia rahimani wa rahimakumullah di dalam hidup barakallahu fikum. Ayat ini ingin menjelaskan bahwa betapa butuhnya tawasau, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati di dalam hidup ini barakallahu fikum. Lebih lagi dikaitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan khasarah, kerugian besar apabila seseorang menyimpan nasihat yang dibutuhkan oleh saudaranya, dan orang betapa meruginya orang tidak mau menerima kebaikan yang datang dari saudaranya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentang kebutuhan terhadap nasihat ini telah diceritakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ya'qub berkata kepada anaknya, ya bani, innallaha astafa lakumud dina Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku. Kata Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam. Wahai anak-anakku. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla istafa lakumuddin. Telah memilihkan buat kalian itu din, ajaran, keyakinan, millah. Allah telah pilihkan buat kalian. Apa pesan Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi muslimun. Ayat ini memberikan nasihat yang sangat berharga. Apa itu? As-sabat. Agar kita memiliki kekokohan untuk mengakhiri hayat dalam kondisi muslimun, itu harus ada perjuangan. Dalam perjuangan tentu ada pengorbanan, barakallahu fikum. Maka wasiat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Yaqub kepada anak-anaknya agar tabah, sabar, kokoh sampai akhir hayat. Keturunan mereka adalah para nabi dan rasulnya Allah tabaraka wa ta'ala. Butuh nasihat. Butuh barakallahu fikum nasihat dari sang bapa. Allah tabaraka wa ta'ala juga menceritakan tentang seorang saleh yang bernama Luqman berkata kepada anaknya barakallahu fikum, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Mengingatkan kepada kita semuanya bahwa wasiat nasihat yang agung dan besar terkait dengan hubungan kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya perbuatan menyekutukan Allah jalla wa ala adalah sebuah kezaliman yang azim. Kezaliman yang besar. Nasihat. Nasihat barakallahu fikum adalah agama kita. Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 151. Kemudian disambung dalam 152 ketika menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mulai dari kesyirikan, kemudian berbuat baik birrul walidain, tidak membunuh anak karena takut kelaparan, melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, membunuh jiwa. Allah Jalla wa'ala mengatakan, Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah aku wasiatkan kalian, nasihatkan kepada kalian, agar kalian menjadi orang yang ta'qilun, orang berakal, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Sekali lagi bahwa nasihat itu adalah agama kita. Kebutuhan kita terhadap nasihat adalah kebutuhan yang bersifat darurat. Abul Khair At-Tibrizi rahimahullahu ta'ala menitipkan kepada kita pesan yang pada akhirnya Allah Jalla wa'ala mengutus, mengirim ke tengah-tengah kita sebagai al-insan. Orang yang akan memberikan nasihat. Orang yang akan mengajak kepada al-khair, kebaikan dalam hidup. kemerdekaan di dalam hidup barakallahu fikum. Di dalam kitab beliau An-Nasiha lir-Ra'i war-Ra'iyyah, Imam At-Tibrizi Abu al-Khair rahimahullahu taala, ahibbati fillah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, Abu al-Khair At-Tibrizi rahimahullah menyebutkan di dalam mukaddimah beliau dalam risalah An-Nasiha lir-Ra'i war-Ra'iyyah, beliau menyebutkan rahimahullahu taala, fa inna dunya mazra'atul akhirah, dunia adalah ladang akhirat. Fa yajib 'alal 'aqil ay yatluba na'imal akhirah alladhi la yazul wa la yahul. Kata beliau, wajib atas orang yang berakal untuk mengejar, mencari nikmat al-akhirah yang tidak akan lenyap dan tidak akan pindah. Kemudian beliau menyebutkan, wa tahsilu dhalikan na'im, terwujudnya nikmat-nikmat itu manut dikaitkan dengan imtithal amri syari' wal inzijar ala nahyi. Mencapai nikmat-nikmat yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala terkait dengan pelaksanaan perintah asy-syari', yaitu Allah jalla fi'ula, dan menjauhi larangan-larangannya. Beliau ketiga mengatakan, wa qad khassa Allahul insana bil manqabah alladhi allati karramahu biha ala kathirin minal makhlukah. Sungguh Allah jalla wa ala telah mengkhususkan, mengistimewakan insan ini dengan mangkabah kedudukan yang Allah Jalla wa'ala memuliakannya dari kebanyakan makhlukat, makhluk Allah tabarak wa ta'ala. Namun, kata beliau, yahuz hadihil fadilah, dia akan bisa mencapai keutamaan tersebut dengan sifat-sifat terpuji. Dia akan sampai kepada kedudukan dan keutamaan karunia istimewa dari Allah tabaraka wa ta'ala harus dengan sifat-sifat yang terpuji. Dia pergunakan sifat yang terpuji itu, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, sungguh waqad ruqiba fi asli bin yatihi, dari asal penciptaan manusia itu, asal tabiat yang ada padanya, kuwa syahwaniyah, kekuatan syahwat, untuk kemudian yanzi'una biha ilal mustahayat min asnafil maladzat. Dengan kekuatan syahwat itu, Allah Jalla wa'ala menyusun dia, hawa nafsu syahwat di dalam hidupnya, untuk kemudian bisa mencapai, bisa mengambil, bisa mewujudkan apa saja yang dia inginkan dari berbagai macam kelezatan-kelezatan hidup dunia. Hatta yatanawalu, sehingga mereka bisa mewujudkan di saat mereka menemukan dan kapanpun dia menemukan sabil ilaiha, manusia akan siap untuk mewujudkannya, barakallahu fikum. Dia akan mengerahkan juhdahum, semua kemampuan dan kesanggupan, semua kekuatan yang dimilikinya untuk bisa mewujudkannya. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala, fahamalahum ta'ala ala nahjil adl, wa anzala alaihim amrahu wa nahyah, wa bayyana lahum halalahu wa haramah, wa badan wa nadabahum ilal insaf fil mu'amalat, wa ma yata'atawnahu minal baya'at, litakuna hujjatu lahum lazimatan adillatal khaliq wal amr fayamtahinuhum bima yablu akhbarahum wa yakshifu an aqaidihim wa asrarihim fayakunu mustawjibina bima yadhharu minhum at-tawab wal iqab. Lalu kemudian Allahu jalla wa ala menggiring manusia ini kepada nahjil adl, kepada jalan keadilan, agar jangan salah kaprah, jangan salah sikap di saat kemudian ingin mewujudkan apa yang dimaukan, apa yang diinginkan. Kalau diberikan kebebasan, hancur hidupnya sendiri, dan akan berdampak kehancuran terhadap orang lain. Betapa sayangnya Allah Jalla wa'ala, betapa rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya, tidak membiarkan. Allah Jalla wa'ala menggiring mereka, membawa mereka agar menempuh jalan keadilan di dalam hidup. Allah turunkan atas mereka perintah-perintahnya. Allah turunkan atas mereka larangan-larangannya. Allah Jalla wa'ala menurunkan tuntunan-tuntunan di dalam hidup, menjelaskan yang halal, menjelaskan yang haram, kemudian mengajak dan mengundang manusia agar hidup dalam perilaku al-insaf, penuh keadilan, berperilaku yang baik di dalam segala aktivitas dia dalam jual beli dan semisalnya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kasih sayang Allah Jalla wa'ala, kata beliau, terhadap hamba-hamba ini, wa inna Allah lam yakhlu zamanan minal azman min nabiyyin yursidul khalqa ilal haq wa yu'adibuhum. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah mengosongkan satu zaman dari zaman-zaman yang berlalu dari seorang nabi yang akan membimbing makhluk ini kepada jalan yang benar, yang akan mengarahkan mereka, yang akan mendidik mereka. Maka di saat Allahu Jalla wa'ala mengakhirkan pengutusan para nabi dan rasul, wa hina khatamallah an-nubuwata wa risalah bi khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Jalla wa'ala mengakhiri pengutusan nabi dan rasulnya dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak membiarkan. Allah Jalla wa'ala tidak membiarkan zaman berlalu dengan kebaikan, kosong dari kebaikan. Zaman kosong dari orang-orang yang akan berbuat kebaikan, mengingatkan, menasihatkan, mendakwahkan. Barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala istakhlafa fi ummatihil umara ar-rashidin wal-wulat al-muhtadin liyakumu binusratiddin. Allah menyusulkannya ke tengah-tengah umat, umatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, umara ar-rashidin, pemimpin-pemimpin yang berpetunjuk di dalam hidup, agar mereka bangkit dan tampil membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Waliya'dilu bainal khalqi ajma'in wa yahmiluhum 'ala siratil mustaqim fa inna bil 'adl yuhsinu az-zaman wa taqsabul bilad wa ta'manu subula wa yutibul 'ais wa tantazimu wa yatibul 'aishu wa tantazimu asbabul hayat. Maka beliau rahimahullah mengingatkan bahwa inilah kebutuhan hidup yang tidak akan dikosongkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala masa dan zaman dari kebaikan barakallahu fikum. Dari orang-orang yang akan mengukir kebaikan. Kalau orang yang membawa kebaikan sebagai bentuk cinta kasihnya dia terhadap kita, lalu kita anggap sebagai lawan. Kita anggap sebagai musuh. Kita anggap sebagai orang yang akan membawa malapetaka buat diri kita. Maka ini adalah musibah yang keberikutnya yang menimpa diri kita. Barakallahu fikum. Maka termasuk kasih sayang Allah Jalla wa'ala di dalam hidup kita ini. Barakallahu fikum. Tatkala kita membutuhkan nasihat. Membutuhkan wejangan. Mungkin karena kekurangan. Karena muncul aib kita. Sifat-sifat itu terlihat. Hawa nafsu sudah mulai bermain. Asyahawat sudah mulai barakallahu fikum menguasai diri kita. Kasih sayang Allahu Jalla fi'ula. Allahu Jalla wa'ala mendatangkan nasihat melalui teman kita, melalui saudara kita, melalui orang yang kurang dari kita. Itu semuanya adalah kasih sayang Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Tapi barakallahu fikum. Kalau yang di dalam ini sudah jelek. Yang tempat bercokolnya nasihat itu sudah dinodai penuh dengan penyakit-penyakit. Mungkinkah nasihat itu akan diterima? Tidak akan pernah mungkin barakallahu fikum. Mental siapapun yang memberikan nasihat. Mau dibawakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la faedah. Tidak akan ada manfaat dan faedahnya buat dia rahimani wa rahimakumullah jami'. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Fawaid menyebutkan kaidah jalilah. Kaidah yang besar yang harus kita ketahui, azim, berkedudukan tinggi. Di saat beliau berbicara tentang Al-Quran sebagai zikrah, sebagai nasihat, peringatan, barakallahu fikum, beliau menyebutkan, idza aradta al-intifa'a bil-Quran. Fajma' qalbak 'inda tilawatihi wa sima'ihi wa alqi sam'ak wa ahdhir hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaihi fa innahu khitabun minhu laka 'ala lisani rasulihi. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah memberikan kita faedah yang besar barakallahu fikum. Kata beliau, apabila Anda ingin al-intifa, mengambil manfaat dari Al-Quran, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, idza aradta al-intifa' bil Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran berbicara tentang kehidupan dunia kita dan berbicara tentang keselamatan hidup di akhirat kelak. Siapa yang barakallahu fikum tidak akan mau untuk mengambil manfaat dari Al-Quran? Maka beliau menjelaskan, apabila Anda ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, apa yang kita harus lakukan? Fajma' qalbaka inda tilawatihi. Himpun hatimu di saat engkau membacanya. Menjaga barakallahu fikum. Hati kita ini ketika membaca Al-Quranul Karim. menyiapkannya, membersihkan dari noda-noda yang itu akan berbuntut menolak apa yang kita baca dari Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Inda tilawatihi wa sima'i, baik ketika engkau membacanya atau ketika engkau mendengarnya, himpun. Beliau akan jelaskan barakallahu fikum bahwa hati itu adalah mahal tempat nasihat itu berada, yang akannya menerima, yang dengan hati itu dia akan menerima nasihat dan wejangan. Rahimani wa rahmakumullah. Wa alqi sam'ak, pasang telingamu. Wa ahdir hudura, hadirkan dirimu di hadapan orang yang, di hadapan zat yang memberikan nasihat. Jika kalau dia ini mengarahkan nasihat buat dirimu, nasihat buat dirimu dari lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau yang akan tertuju, engkau yang akan pertama kali terkena dengan nasihat itu, perlu kita hadirkan diri. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan barakallahu fikum, ternyata nasihat itu akan diterima liman kana lahu qalbun. Zikra, nasihat wejangan dari Al-Qur'an itu akan ditampung buat orang yang, kata beliau, qala Allahu jalla wa ala, liman kana lahu qalbun. Ini adalah hadza huwal mahallul qabil. Keberadaan hati di hadapan nasihat, inilah yang akan menampung nasihat tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga disyaratkan qalb yang akan menampung nasihat itu adalah hayyan. Hati yang hayy, yang hidup. Bagaimana kalau hati yang berpenyakit? Oh, berat. Apalagi kalau hati yang sudah mati. Hati yang berpenyakit saja akan berat sebuah nasihat buat dirinya. Apalagi kalau nasihat ini menyentuh al-hawa dan syahwat yang dia berada padanya. Berat. Barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala mengatakan, in huwa illa dzikr wa qur'anun mubin liyunzara man kana hayyan ay hayyul qalbi. Orang yang hidup hatinya, barakallahu fikum. Maka dari sini rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita menyadari tentang suatu saat, suatu ketika kita berada pada posisi, kok berat ya nasihat itu. Berat nasihat itu. Padahal kita tahu bahwa nasihat itu minaddi. Nasihat itu adalah dinuna, agama kita. Barakallahu fikum. Kok terasa berat untuk kemudian menerimanya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apakah kemudian kita akan menyalahkan yang memberi nasihat? Atau kita salahkan nasihat itu? Atau kita akan menyalahkan diri kita yang tidak ada kesanggupan untuk memikul dan menerima nasihat tersebut? Barakallahu. Kalau kita kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah terkait dengan intifa' bil Qur'an, maka kita akan menemukan ternyata daya tampungan hati yang akan menerima manfaat dari Al-Qur'an itu harus dalam kondisi hayyan, dalam kondisi hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berpenyakit, berat. Mati, lebih tidak mungkin lagi. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Oleh karena itu, yang harus kita perhatikan di dalam hidup, apalagi memikul amanat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang besar ini, adalah perkara-perkara yang akan menjadikan hati kita selalu hidup dan yang akan menyebabkan hati kita ini berpenyakit atau barakallahu fikum mati wal iyadu billah. Karena kebaikan hidup itu muaranya dari dalam diri kita sendiri. Adapun organ tubuh kita, lisan menyuarakan kebaikan, tangan melakukan kebaikan, kaki, pikiran, itu bermuara dari barakallahu fikum kebaikan yang ada di dalam kalbu kita. Maka kita harus menjaganya. Harus mewujudkan amalan-amalan besar padanya. Keikhlasan kita barakallahu fikum. Dalam melakukan apapun dan sekecil apapun dari tugas-tugas agama, harus kita melakukan koreksian, menjaga ketulusan dan keikhlasan kita rahimani wa rahimakumullah. Karena akan datang suatu beban, datang suatu taklif di dalam hidup, taruhlah seperti yang disebutkan di atas. Kita manusia akan banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ternyata kita tidak sanggup untuk memikul sebuah nasihat yang datang kepada diri kita. Padahal, kalau kita memberikan nasihat, kita yang memberikan wejangan, betapa tinggi tingkat takfir pengaruhnya. Kenapa? Karena orang yang Anda nasihati itu dalam kondisi hidup hatinya. Sehingga gampang dia menerima ucapan engkau. Gampang dia menyerap apa yang engkau ingatkan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena memang hatinya dalam kondisi siap menerima nasihat dan wejangan. Tidak menutup kemungkinan. Orang yang gemar senang memberikan nasihat itu terjadi sebaliknya. Kok dia tidak menerima nasihat? Tidak menerima wejangan, nasihat-nasihat dari Al-Quran, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, larangan ini, larangan itu, larangan mencela, larangan mencaci maki, perintah untuk menjaga kehormatan saudaranya, sebagaimana dia menjaga harta dan darah saudaranya, sudah tidak punya arti dan nilai pada dirinya. Wejangan para ulama tidak akan punya nilai. Wejangan teman-temannya itu akan bisa terjadi di dalam hidup. Kapan? Ahibbati fillah. Di saat tempat nasihat ini sudah tidak ada lagi kehidupan padanya rahimani wa rahimakumullah. Qabil yang akan menerima, yang akan menampung sudah tidak lagi dalam kondisi yang terbaik. Ima berpenyakit. Barakallahu fikum, nas'alullah salamatul afiyah. Semoga Allah Jalla wa'ala selamatkan dan bebaskan kita dari penyakit-penyakitnya. Rahimani wa rahimakumullah. Wal'iyadu billah. Kalau sampai mayit dalam kondisi mati. Ini adalah kehidupan yang akan terjadi atau kenyataan hidup yang akan bisa terjadi pada siapapun juga. Maka dengan ilmu ahibbati fillah, mari kita berbenah. Mari kita berbuat yang terbaik buat diri kita sendiri. Kita perbaiki apa yang ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita terus menyibukkan diri, melakukan perbaikan terhadap diri, sudah tidak akan ada waktu untuk kemudian mencari-cari aib istri kita yang hidup setiap saat bersama kita. Rahimani wa, sudah tidak ada lagi waktunya. Kalaupun muncul dari istri kita, kita menjadi orang yang paling terdepan memberikan azar, udur-udur, alasan-alasan. Lalu mencoba untuk menjadi orang yang insaf, adil, untuk kemudian menimbang kekurangan sang istri dengan kebaikan yang sudah dia perbuat. Sudah tidak ada waktu lagi. Apalagi kalau mencatat aib-aib sang istri atau aib-aib sang suami. Sudah tidak akan ada waktu lagi jikalau dia benar-benar selalu melakukan evaluasi terhadap dirinya. Barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau punya waktu dan kesempatan untuk merekam, mencatat aib-aib saudaranya di penjuru dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak akan ada lagi. Rahimani wa rahimakumullah. Maka ahibbati fillah, saya mengajak melalui majlis yang mulia ini, mari kita bersama-sama menjadikan ilmu yang kita sedang pelajari ini untuk melakukan kebaikan besar buat diri kita sebagai modal untuk kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.